Teman-teman semuanya, azanillah iyakum. Kita hari ini insya Allah ta'ala akan melanjutkan kembali dari kajian kita. Dari buku 40 inti materi Tauhid. Dan kita sekarang masuk di halaman 129. Yaitu Al-Fa'idatus Sadisa wa Isrun, faedah ke-26. Faedah ke-26. Muwafaqatul musyrikin fi dhahir tad'u li muwafaqatihim fil batin. Di halaman 136 yaitu muwafaqatul musyrikin. Adanya kesamaan dengan musyrikin fi dhahir secara lahiriah itu tad'u itu akan mengajak akan menghantarkan kepada li muwafaqatihim kepada keserupaan keselarasan dengan mereka secara batiniah. Nah, ini adalah suatu hal yang berbahaya. Awalnya hanyalah menyerupai orang-orang musyrik. Ya, secara lahiriah. Nah, ini nanti akan menghantarkan kepada keserupaan dengan mereka secara batiniah. Ya, secara batin, secara kolbu. Awalnya hanya ikut-ikutan musyrik dalam perbuatan mereka. Akhirnya nanti kolbu seperti mereka. Ya, Syekh berkata di sini, qala ta'ala la takum fihi abada. Janganlah engkau salat di masjid itu selama-lamanya. Ya, janganlah engkau salat di masjid tersebut selama-lamanya. Yaitu janganlah engkau salat di masjid Dirar. Ya, di masjid Dirar selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an takuma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatataharu. Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa semenjak pertama kali pendiriannya itu lebih layak, lebih pantas engkau mendirikan salat di dalamnya. Ada di sana ada orang-orang yang mensucikan dirinya dan Allah mencintai, menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Hai barakallahu fikum. Jadi di ayat ini yang dibawakan oleh Syekh ya fi la takum fihi abada, janganlah engkau salat di masjid Dirar. Di masjid Dirar yaitu masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Orang-orang munafik untuk membuat masjid tandingan. Ya, tandingan untuk masjid Quba. Ya, dan mereka orang-orang munafik ingin berbuat makar. Berbuat makar dengan mendirikan masjid yang seolah-olah masjid tersebut adalah masjid yang dibangun karena Allah. Dan mereka pun meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di masjid tersebut. Maka Rasulullah sallallahu yang tidak mengetahui hal ini kemudian menyatakan kepada mereka kesanggupan untuk salat di masjid tersebut. Ya, karena Rasulullah sallallahu tidak mengetahui maksud jelek dari kaum munafikin. Namun Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu agar salat di masjid Quba saja dan melarang Rasulullah SAW untuk sholat di Masjid Dirar. Ya, dan Allah memuji orang-orang yang ada di Masjid Quba. Masjid Quba, masjid yang ada di Madinah juga. Ya. Taib barakallahu fikum. Kemudian, ya, Syekh berkata, ini dari ayat, nih, perhatikan, kita enggak boleh sholat di Masjid Dirar. Masjid orang-orang munafik. Ya, kenapa? Karena kalau kita berada di situ, nanti akan ada kesamaan secara batiniah. Ini secara lahiriah dulu. Ya, secara lahiriah. Maka Allah di ayat ini ya menyatakan bahwasanya ya barakallahu fikum kalau kita salat di Masjid Dirar, masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik yang di situ nyara munafik, ya. Ini akan menyebabkan lahiriah menjadi kesamaan dengan batiniah. Ya. Baik. Maka masjid tersebut kemudian dibakar oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah kemudian, Wa'an Sabit Ibn Dhahhak, dari sahabat Sabit Ibn Dhahhak, ya, Ibn Dhahhak, kalau setahu saya, Dhahhak ini tasdid haknya. Maka bukan Dhahhak, tapi Dhahhak. Ya, Sabit Ibn Dhahhak, qala. Dari Sabit bin Dhahhak yang bawa buku dikasih tasdid haknya. Ini enggak dikasih tasdid. Ya. Qala nadara rajulun ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bernadar ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yanhara ibilan bibuana, untuk menyembelih seekor unta di buwanah. Ya. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dia berkata, "Inni nadartu an anhara ibilan bibuana." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bernazar untuk menyembelih seekor unta yang ada di buwanah. Ya, yang ada di buwanah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, "Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad?" Apakah di buwana itu sebuah tempat ada ya berhala jahiliyah, ada berhala orang-orang jahiliyah yang diibadahi? Faqala la, maka mereka berkata, "Enggak ada wahai Rasulullah." Qal, maka Nabi pun bertanya lagi, "Hal kana fiha 'idun min a'yadihim?" Apakah di buwana itu ya dilaksanakan, di tempat itu ada salah satu hari raya perayaan mereka yang pernah dilaksanakan di situ? Ya. Maka mereka pun berkata, "La, enggak ada wahai Rasulullah." Maka Nabi pun menyatakan, "Aufi bi nadrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu Adam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Penuhilah nadarmu." Ya. Penuhilah nazarmu, akan tetapi janganlah menunaikan nazar berupa bermaksiat kepada Allah. Dan jangan pula bernazar dengan berupa perkara yang di luar kesanggupan ya anak Adam manusia. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud ya, dan dinyatakan sahih karena persyaratannya sesuai dengan persyaratan Bukhari dan Muslim. Ya. Buwanah adalah salah satu tempat berupa anak bukit yang ada di sebelah Yanbu. Yanbu nama daerah dekat kota Madinah. Itu ada namanya buana, suatu tempat. Ya, suatu tempat di situ. Maka di sini ya, Sabit Ibn Dhahab mengabarkan bahwa ada orang yang dia bernazar mewajibkan dirinya untuk menyembelih seekor unta di tempat tertentu sebagai bentuk ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang ini pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pelaksanaan hal tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tempat ya keadaan tempat itu secara lebih lanjut, meminta perincian. Apakah di tempat itu dahulu pernah ada ya orang-orang musyrikin jahiliyah yang pernah beribadah di tempat itu, ya mereka menyembah, memberikan pesugihan dan seterusnya di tempat itu? Apakah mereka mengagungkan tempat itu dan mengadakan id perkumpulan di tempat itu sebagai perayaan agama mereka? Maka setelah dijawab oleh perawi bahwasanya enggak ada, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan boleh menunaikan nazar ini. Ya, menunaikan nazar ini. Maka di sini ya, larangan untuk menunaikan nazar apabila ada berhala di tempat yang sudah ditentukan untuk melaksanakan nazar tadi. Ya, meskipun berhala itu sudah enggak ada lagi. Ya. Dan larangan untuk menunaikan nazar di tempat yang pernah digunakan sebagai tempat hari raya jahiliyah itu terlarang. Meskipun hari raya itu sudah enggak ada lagi. Ya. Meskipun hari raya itu sudah tidak ada lagi. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW ingin menutup jalan-jalan yang mengarah, mengajak, menghantarkan kepada kesyirikan. Yang dimulai dari tasyabuh. Apa itu? Menyerupai orang-orang kafir ya dalam peribadatan dan hari raya mereka. Meskipun kita atau yang bernazar tadi tidak bermaksud untuk menyerupai mereka. Ya, tidak bermaksud menyerupai mereka. Ya barakallahu fikum. Maka menyembelih untuk Allah di tempat orang-orang musyrik menyembelih, namun mereka musyrikin menyembelih untuk selain Allah, kita menyembelih untuk Allah tapi di tempat yang sama, ya, ini adalah terlarang. Ini adalah terlarang. Pertama, karena ini akan menjadi fitnah buat orang-orang awam. Orang awam tahunya situ perayaan musyrikin. Musyrikin dahulu menyembelih di situ. Orang awam tahunya itu untuk berhala. Kita untuk Allah, kita menyembelih di situ. Orang awam akan melihat, "Oh, itu dilestarikan. Oh, si Kulan melakukan pelestarian ibadah tadi." Orang awam akan menganggap, "Oh, enggak apa-apa. Oh, it's okay," dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini penting sekali. Ya, untuk kita pelajari, ketahui masalah hal ini. Ini banyak enggak diketahui oleh orang-orang. Ya, barakallahu fikum. Sama kayak ya, tempat yang keramat, yang sering dikeramatkan oleh orang-orang. Makam wali, makam sunan, dan seterusnya. Mereka datang ke situ. Mereka berdoa, melakukan syirik akbar dengan berdoa, meminta kepada sunan atau wali tersebut. Kita datang ke situ juga, kita ngerti. Ya, kemudian kita menyatakan, ya saya berdoa pada Allah, enggak pada wali ini. Ngapain berdoa kepada wali ini? Saya berdoa pada Allah. Nah ini, ya perhatikan, tempat tersebut biasa dilakukan kesyirikan. Kalau kita ke situ, kita berdoa kepada Allah sekalipun, ini akan menjadi fitnah. Dan ini akan menghantarkan kepada kesyirikan yang hakiki. Ya, awalnya apa? Tasyabbuh kepada musyrikin. Taib barakallahu fikum. Ini maka mesti dipahami mengenai hal ini. Ya. Kemudian kata beliau, falamma kana masjidud dirar, masjid dirar, masjid yang tadi. Ya. Masjid dirar. Ketika masjid dirar, ya, mimma takhadha al-asi, ketika dibangun oleh orang-orang yang bermaksiat, munafikun, dararan wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, ya, dalam rangka untuk membuat darar, ya, mara bahaya, tafriqan, memecah belah, ya, kufran, kekufuran di antara kaum mu'minin. Nah Allahu Rasulah, maka Allah melarang Rasulnya, ayyaku mafih, untuk menegakkan sholat di situ, ma'annahu sholatuhu fihi lillah, walaupun Rasulullah SAW sholatnya itu untuk Allah. Adapun munafik, sholatnya enggak untuk Allah. Mereka sholat itu bukan untuk Allah, mereka riya, ingin dilihat manusia dari awal hingga akhir. Fadalla ala anna kulla maka, fadalla ala anna kulla makanin ya'silaha fi, maka ini menunjukkan bahwa setiap tempat yang digunakan untuk bermaksiat kepada Allah di tempat tersebut, ya, la annahu la yuqamu, la yuqama fi, la yuqamu, bukan la yuqama, di buku di halaman 130 di harokatin yuqama, ini keliru, annahu la yuqamu fihi. Nah, maka kita tidak boleh berada di tempat tersebut, ya, untuk menegakkan sholat dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Ya. Fahadal masjidu muttakhadun lisolati. Padahal masjid dirar ini digunakan, dibangun untuk sholat. Lakinnahu mahalu maksiatin. Namun tempat tersebut juga menjadi, ya, area maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tempat maksiat. Ya. Kemudian kata beliau, ya, Fala tuqamu, jangan tuqamu. Ini di buku ini banyak salah harokat, ya. Fala tuqamu as-salatu fihi. Ya, maka salat tidak boleh ditegakkan di situ. Wa qaribun min dzalik annahyu 'anil salati 'inda thulu'i syamsi wa 'inda ghurubiha. Ya. Baik. Nah, yang qarib, yang lebih dekat atau yang lebih mirip dengan hal ini adalah larangan salat, mengerjakan salat ketika matahari terbit, wa inda ghurubiha, maupun ketika matahari terbenam. Li annahuma, karena mengerjakan salat di waktu tersebut, waqtani yasjudan yasjudu fihima al-kufaru lisyams. Karena di waktu tersebut adalah waktu, dua waktu yang orang-orang kafir sujud kepada matahari dan kepada matahari di waktu terbit dan di waktu terbenam. Fahada bi'tibari zamani wal waqt. Maka ini berdasarkan tinjauan atau pertimbangan waktu dan tempat. Wahadal haditsu bi'tibaril makan. Dan hadis yang dari sahabat Sabit bin Dohak tadi, larangan menyembelih di buwana, itu berdasarkan tinjauan atau pertimbangan tempat. Fa innal makana alladhi yadbahu fihi al-musyrikun li'alihatihim taqarruban ilaiha syirkan billah sara mas'aran min masyair syirki. Ya. Karena tempat yang orang-orang musyrikin menyembelih untuk berhala-berhala mereka di situ dalam rangka mendekatkan diri beribadah kepada berhala-berhalanya, ya, dan dalam rangka menyekutukan Allah, maka jadilah di situ menjadi syiar kesyirikan, dari syiar-syiar kesyirikan yang mereka lakukan. Fa idza dhabaha al-muslimu dhabihatan walau qasadaha lillah faqad syabbaha bil musyrikin wa syarakahum fi mas'arihim. Nah, seandainya seorang muslim menyembelih, walaupun menyembelihnya untuk Allah, tetapi menyembelihnya di tempat tersebut, maka dia menyerupai musyrikin, ya, dan dia pun berserikat, ya, dia pun bergabung dengan musyrikin, menyertai musyrikin dalam menyebarkan syiar-syiar mereka. Wa muwafaqatu dhahir tad'u ila muwafaqati al-batinah wal maili ilaihim. Dan keselarasan secara lahiriah akan menyebabkan keselarasan secara batin dan kecenderungan hati kepada mereka. Ya. Wa min hadza as-sababi, maka berdasarkan sebab ini, naha asy-syari'u an musyabahatil kufar. Maka syariat, yaitu Allah membuat syariat melarang kita untuk menyerupai orang-orang kafir fi syiarihim, ya, wa ayadihim, dalam syiar-syiar mereka, hari raya perayaan mereka, wa hayatihim, wa libasihim, wa jami'i ma yahtassu bihim. Ibadan lil muslimina anil muwafaqati lahum fi dhahir. Ya. Maka kita dilarang oleh Allah menyerupai mereka, orang-orang kafir, dalam syiar mereka, hari raya mereka, ya, penampilan mereka, pakaian mereka, dan semua yang menjadi khas-khas, ciri khas mereka. Nah, ini semua yang demikian ini, ya, untuk menjauhkan kaum muslimin dari menyerupai mereka, dari selaras dengan mereka secara zahir. Alati hiya wasilatun, ya, qaribatun lil maili warukuni ilaihim. Yang ini merupakan, ya, sarana menuju kecenderungan hati kita kepada mereka. Taib barakallahu fikum. Ah, ini, ya, perlu diperhatikan. Banyak kaum muslimin enggak memahami hal ini. Ya, kita dilarang untuk sujud, ya, afwan. Kita dilarang untuk sholat sunnah, ya, di waktu matahari terbit dan di waktu matahari terbenam, terutama ketika matahari sudah menguning. Ya, kenapa demikian? Ya, karena orang-orang kafir mereka biasa sujud kepada setan, karena di waktu tersebut muncul tanduk-tanduk setan, ya, di waktu pagi matahari terbit dan di waktu sore matahari terbenam muncul tanduk-tanduk setan. Orang-orang kafir sering menyembah setan di waktu tersebut, dan kita pun dilarang oleh Allah untuk sholat sunnah, walaupun kita sholat sunnahnya untuk Allah, ya, untuk Allah kita sholat sunnahnya, ya, kita dilarang demikian. Kenapa? Karena dikhawatirkan menyerupai mereka, dan ini nggak boleh. Baik, berikutnya al-fa'idatu as-sabi'ah wa 20, asyirku idza dakhala al-qalbu sa'uba ikhrajuhu. Berikutnya, kesyirikan itu apabila sudah masuk ke kalbu, maka akan sulit untuk dikeluarkan lagi. Hah? Sulit untuk dikeluarkan. Baik. Fanzur ila athari syirki wa urukihi idza allaqta mata tazulu wa tanmahi. Kata beliau, ya, lihatlah beberapa dampak bekas-bekas kesyirikan, ya, ila asari syirk wa uruqih, ya, yang dia menempel, ida allaqta, ida allaqat, ya, jika kesyirikan itu sudah, ya, apa namanya, berkait, ya, sudah terpaut, ya, mata tazulu wa tanmahi, kapan syirik itu hilang, ya, dan dia terhapus, sulit, ya, fa inna hadhil asnam baqiyat min yaumin ubidat min dunillah hatta bu'isa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa kassaraha. Ya, maka berhala-berhala itu, ya, masih tetap ada sejak zaman mereka diibadahi pertama kali di muka bumi ini, itu ketika zamannya Nabi Nuh alaihi salam, ya, hingga zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang Nabi sallallahu menghancurkan berhala-berhala kaumnya Nabi Nuh. Jadi kaumnya Nabi Nuh punya berhala, kemudian mereka diberikan azab oleh Allah berupa banjir bandang tsunami yang besar. Berhala-berhala tersebut berserakan, ya, tertutup oleh, ya, bebatuan, lumpur dan seterusnya. Kemudian di generasi orang Arab, ya, jauh sebelum musyrikin hadir di Mekah, ada namanya pemuka mereka namanya Amr ibn Luhai, ya, yang dia berobat ke Syam. Kemudian di daerah Syam dia melihat musyrikin, ya, Amr bin Luhai ini orang Mekah, orang Arab, dia awalnya beribadah pada Allah. Kemudian dia melihat di Syam orang-orang musyrik beribadah kepada berhala, maka dia pun menjadi terinspirasi, ya. Dia pun memikirkan, ketika pulang dia ke Mekah, dia diberikan wangsit oleh setan dalam mimpinya untuk melakukan hal serupa. Maka dia pun diberikan wangsit oleh setan, dan setan menunjukkan jalan kepadanya untuk mencari, ya, berhalanya kaumnya Nabi Nuh lewat mimpi-mimpinya. yang sudah tertimbun-timbun, dia ambil lagi 5 berhala kaumnya Nabi Nuh, dibawa pulang ke Arab, dan dia perintahkan kepada kaumnya untuk beribadah kepada berhala-berhala tersebut. Dan inilah pertama kali kesyirikan terjadi di negeri Arab, sampai berikutnya datang musyrikin Quraisy. Dan kemudian dihancurkan oleh Rasulullah SAW berhala kaumnya Nabi Nuh tersebut ketika Fathu Mekah. Ketika Fathu Mekah, berhala-berhala tersebut dihancurkan dan sudah enggak ada lagi. Namun sekarang timbul berhala-berhala yang baru. Wallahu musta'an. Ya barakallahu fikum. Nah, kemudian beliau menyatakan fasyirku idza waqa'a 'azimu raf'ihi wasyadidun. Syirik itu jika sudah ada, susah sekali. Sulit ya untuk menghilangkannya. Sangat sulit. Ya. Fa inna Nuhan ma'a kamali bayanih wa nusihi wa da'watihi iyahum lailan wa naharan wa sirran wa jahran akhada alf sanatan ila 50 aman ma ajabat ma ajabahu ila qalilun. Subhanallah. Ya, ini lihat kaum Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. Ya, beliau berdakwah, memberikan nasihat, ya, memberikan penjelasan yang gamblang, memberikan nasihat kepada kaumnya, berdakwah secara sempurna kepada kaumnya, siang malam, sembunyi-sembunyi, terang-terangan, ya, siang malam, selama 950 tahun. Yang Allah Ta'ala berfirman mengenai ucapan Nabi Nuh, qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Ya, saya mendakwahkan mereka ya Allah siang malam. Ya, ternyata tidak ada yang mengikuti ajakan kaumnya Nabi Nuh selama 950 tahun. Kecuali cuma sedikit. Kata Nabi Nuh, falam yaziduhum du'ai illa firara. Ya, maka dakwahku ini hanyalah menambah mereka lari aja dari kebenaran. Ya. Nabi Nuh telah menyatakan, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Dan sesungguhnya setiap kali aku mendakwahkan mereka, ya, agar engkau mengampuni mereka ya Allah, ya, mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinganya, enggak mau dengerin dakwahnya Nabi Nuh, dan menutup bajunya ke mukanya, enggak mau melihat wajah Nabi Nuh, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri, dan sangat menyombongkan diri. Ya. Summa inni da'autuhum jihara, aku mendakwakan mereka dengan terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, aku kemudian mendakwakan mereka dengan terang-terangan maupun diam-diam. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Aku katakan pada mereka, beristighfarlah kalian pada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursili sama'alaikum mirara midrara, aku Dia akan mengirimkan hujan pada kalian dengan lebat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa ja'ala lakum jannatin wa ja'ala lakum anhara. Dia akan memperbanyak harta dan anak-anak kalian. Memberikan kepada kalian kebun-kebun dan memberikan pada kalian sungai-sungai. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nabi Nuh bagaimana, dai terbaik, ya, salah satu nabi terbaik, dai terbaik. Dakwah sudah sedemikian rupa, yang ikut cuma sedikit sekali. Allah musta'an. Ya. Enggak ada yang mau ikut. Wa ma hadzalika aghraqa Allahu ahlal ard kulluhum min ajlih. Maka karena mereka enggak mau taat pada Nabi Nuh, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka. Ya. Semuanya karena hal tersebut. Wa ma dzalika tilkal asnam al khamsah ma zalat hatta bi Isa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kasaraha. Ya. Namun, 5 berhala itu tetap ada hingga diutusnya Nabi Muhammad SAW dan beliau pun yang menghancurkan berhala tersebut. Ya, sebagaimana kisah tadi. Fayufiduka adhima syirk. Maka hal ini memberikan pelajaran kepada anda bagaimana dahsyatnya kesyirikan. Idha khalata al-quluba. Jika kesyirikan itu sudah mencampuri kalbu. Ya, sa'uba zawaluhu. Sangat sulit dihilangkan. Kaifa anna asnaman ubidat ala waqti awli rasul. Wa makassaraha ila akhiruhum. Ya. Bagaimana berhala-berhala yang disembah sejak permulaan diutusnya para rasul sejak zaman Nabi Nuh berapa ribu tahun. Ya. Tidak bisa dihancurkan. Kecuali setelah diutusnya rasul terakhir. Ya. yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru dihancurkan. Ini menunjukkan syirik itu demikian. Contoh dukun, ya, atau orang yang biasa melakukan pesugihan, klinik-klinik, dia melakukan kesyirikan. Untuk lepas dari itu susah, pakai jimat-jimat, lepas dari itu susah. Ya, kenapa? Karena kesyirikan itu kalau udah di kalbu amat berat untuk melepaskannya. Na'udzubillah. Al-fa'idah tsamina wa isrun, faedah ke-28. Ya, ini sudah semakin mendekati akhir. Ya, semoga kita dapat menghatamkan di pekan ini atau di pekan berikutnya. Musyriku zamanina asyaddu syirkan min musyriki kufar, min musyriki Quraisy. Musyrikin zaman kita kesyirikannya lebih parah, ya, daripada musyrikin zaman Quraisy. Nah, ini ada di Qaidul Arba, di kaidah keempat maupun di Kasyful Syubhat. Ini jelas sekali. Ya, ini jelas sekali. Di annal awwalina yusyrikuna fi ar-raha wa yukhlisuna fi asyiddah. Karena musyrikin terdahulu mereka hanya menyekutukan Allah ya ketika mereka dalam kondisi lapang. Artinya ketika kondisi lapang mereka beribadah kepada Allah. Ya, mereka beribadah kepada Allah, namun mereka juga beribadah kepada ya, selain Allah. Ya. Namun di kondisi genting, di kondisi syiddah, mereka bertauhid kepada Allah. Tidaklah mereka berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa idza rakabu fil fulk da'allahu mukhlishina lahuddin. Apabila mereka ya sedang berada di atas perahu, naik kapal, berada di tengah samudra, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan ibadah ketaatan mereka kepada Allah. Ya, maka falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala kami selamatkan mereka ya ke daratan, maka mereka kembali berbuat syirik. Nah, ini ya demikian. Ya, demikian. Ya, kalaupun musyrikin zaman sekarang di saat lapang, genting, mereka berbuat syirik. Ya, mau lapang, mau genting, mau apa? Syirik. Lagi aman, syirik. Lagi corona, syirik juga. Lagi pandemi, syirik juga. Na'udzubillah. Ini dari satu sisi. Ya. Kalau musyrikin zaman Quraisy ketika genting mereka bertauhid. Kalau musyrikin zaman sekarang genting lebih parah lagi kesyirikannya bahkan. Kenapa? Mereka meyakini kurang sajian, kurang ini, kurang itu. Nah, dari sisi yang berikutnya adalah musyrikin Quraisy mereka menjadikan sembahan mereka selain Allah itu dari orang-orang soleh. Lata itu orang soleh. Ya, semisal musyrikinnya Nabi Nuh itu orang-orang soleh. Berhala mereka, ya, lima nama orang soleh. Lima berhala mereka adalah berhala orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh yang hadir sebelum kaum Nabi Nuh alaihissalam, ya, yang mereka menyatakan wa qalu la tadarunna alihatahum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'ukh wa nasra. Mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan kalian yaitu Allah, namun jangan pula kalian meninggalkan penyembahan kepada Wad, kepada Suwa, kepada Yagus, kepada Ya'u, kepada Nasar. Ini adalah ulama. Musyrikin Quraisy juga demikian. Minimal mereka beribadah kepada benda-benda jamadat, benda-benda mati yang tidak bermaksiat. Semisal kayu, batu, pohon, ya, dan selainnya. Adapun musyrikin zaman sekarang, mereka beribadah kepada orang-orang yang fajir. Lihat itu, Syekh Siti Jenar, kafir, mulhid, yang punya pemahaman manunggaling kaula gusti. Ya, Allah menempati makhluk wahdatul wujud. Na'udzubillah. Allah ada di makhluk, ada di babi, ada di anjing, ada di manusia, ada di god. Na'udzubillah. Pemahaman Syekh Siti Jenar yang kafir, murtad Syekh Siti Jenar, ternyata di Cirebon, kuburannya diagungkan. Mereka beribadah kepada Syekh Siti Jenar. Na'udzubillah. Ya, bahkan ada orang fasik yang gak pernah sholat sama sekali, ternyata ketika mati, diibadahi kuburannya. Nah, ini. Ya, aspek ini. Baik, ya. Berikutnya di halaman 140. Ya, lihat itu. Al-qa'idatu tasi'ah wa isrun qa'idatul asbab. Ya, kaidah ke ya. Tasi'ah wa isrun qa'idatul asbab. Kaidah asbab-sebab. Ini penting untuk dipahami ya, agar kita tidak terjerumus ke dalam dua sekte sesat dalam masalah takdir, yaitu Al-Jabriyah yang mereka menafikan sebab, mereka hanya berpangku kepada takdir, ya, dan juga qadariyah yang mereka hanya berpangku kepada sebab, menafikan takdir. Ya, barakallahu fikum. Al-asbabu nau'an. Sebab-sebab itu ada dua. An-nau'ul awal asbabun ma'lumah. Ya, sebab-sebab yang diketahui, ya, yang dikenal secara pasti. Wa hiya allati thabatat an tariqi syar'i kal asli. Ya. Yaitu sebab-sebab yang dia tetap ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syariat. Semisal kal asal. Ini kok sinnya sukun. Yang benar sinnya fathah. Kal asali. Semisal madu. Ya. Oh, semisal madu. Artinya kalau kita mau sembuh, minum madu. Dan Nabi menyatakan demikian. Allah pun juga menyatakan demikian. Fihi shifa'ul linnas. Dalam madu terdapat ya penawar bagi penyakit semua manusia. Wa an tariqi tajribati wal qadri wa kana sababu fiha zahiran la zahiran la idda'a la idda'a kadda'a kadda'i al mushili lil batni wa nahwi. Ya, atau yang ditetapkan berdasarkan tajribah, ya, pengalaman dan qadari, berdasarkan qadari, ketentuan dari Allah. Maka di dalam sebab jenis ini, kedua ini adalah fiha zahiran. Ya, dia adalah unsur yang zahir. Dan diterjemah itu konkret. Ya, la iddi'an. Bukan karena iddi'an. Kok di sini sukunnya? Id'an. Maka tadi saya bingung, id'an apa ini? Iddi'an. Ya, bukan mengklaim semata. Ya, bukan mengklaim semata. Bukan sekedar klaim. Kadda'awi al-mushil, semisal untuk mengobati orang yang mushil, orang yang sedang sakit perut atau diare, lilbatni, ya, untuk limushil lilbatni, wanahwi, dan semisalnya. Nah, ini asbab al-ma'lumah, ya, kalau mau sakit, akan terlalu sakit, mau berobat, mau sembuh, ya berobat, ke dokter, minum obat, atau dibekam, dan yang lainnya. Nah, ini sebab. Enggak boleh kita menafikan sebab. Mau rezeki, ya kerja, berusaha. Kita tetap meyakini yang menyembuhkan Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Kita tidak meyakini yang memberi rezeki adalah perdagangan dan seterusnya. Anau usani asbabun mauhumah. Sebab-sebab mauhumah. Ya, artinya hanya dugaan, rekaan, hayalan. Wahiyal asbabun lati lam tasbut la antariqis syara' awil qadar. Itu sebab-sebab yang tidak ditetapkan berdasarkan dalil syar'i maupun qadari. Nah, ini enggak ada demikian. Ya, maka ahlus sunnati wal jamaah menetapkan adanya sebab. Namun berpangku kepada sebab, ya, berpangku kepada sebab ini adalah kesesatan. Namun meninggalkan sebab ini penistaan terhadap syariat. Jadi gimana? Kita berpangku, bersandar, bertawakal kepada Allah, namun kita tetap melakukan sebab. Ya, tetap melakukan sebab. Orang-orang Jabriyah meninggalkan sebab. Orang-orang Qadariyah, ya, orang-orang Qadariyah berpangku kepada sebab, tidak berpangku kepada takdir dari Allah. Al-Sunnah, ya, mereka bertawakal kepada Allah, menyatakan Allah lah yang telah menentukan, namun mereka tetap melaksanakan sebab. Baik, ini dulu yang kita bahas, nanti besok insyaAllah kita akan masuk ke Al-Fa'idah As-Salasun, yaitu kullu manittakhadha sababan lam yaj'alallahu sababan la syar'an wala qadaran wa huwa musyrikun syirkan asghar. Ya, setiap orang yang mengambil sebab yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab, baik sebab syar'i atau qadari, maka dia telah berbuat syirik asghar. Nah, ini kita baca aja sekarang, nanggung ya, mesti ada sebab soalnya. Misal zalika al-khuyut, ya, semisal benang-benang allati tulbas yang dikenakan, liyattaqi biha minal ain, yang digunakan untuk melindungi penyakit ain, penyakit mata, karena adanya hasad dan yang lainnya. Ya. Fahadihi lam ya'mur biha asy-syar'u. Maka ini enggak pernah diperintahkan oleh syariat. Bal naha anha. Bahkan syariat melarangnya. Walaysa fiha sababun zahirun yastashfi bihi. Itu bukan sebab yang zahir, yang nyata, yang dapat menyembuhkan. Faman labisaha muta'alliqun biha faqad asyraka. Siapa yang mengenakannya, menggantungkannya di tangannya, di kaleng, di leher, jadi kalung, atau semisal, maka disyirik. Li'annahu ta'allaqa bisababin mauhum. karena dia bergantung kepada sebab, sebabnya yang bersifat khayalan. Ini enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Ya. Sebagian orang menyamakan pakai jimat ya dengan ATM. Orang bawa ATM boleh. Ya, dia bersandar pada ATM itu jelas konkret, real. Nah, kalau ada orang ya mau berperang pakai jimat, ya itu enggak real. Ya, itu enggak real, makanya ini pentingnya untuk mengatur sebab. Kalau ATM itu asbabun ma'lumah. Sebab maklum yang diketahui, di ATM ada uang kita. Jadi kita misalkan nyimpan uang di bank. Ya. Bank kemudian ya, memberikan kepada kita uang kita semuanya, namun dalam bentuk ATM. Agar dibatasi, agar aman dari perampokan, dan seterusnya. Ya. Itu sebabnya jelas. Ketika kita berjalan, ya kita punya uang. Ya. Nah, mereka menyatakan, orang yang berperang pakai jimat itu seperti kayak pergi bawa ATM. Ini keliru. Ya. Dia bawa jimat itu sebabnya enggak jelas, itu dari syaitan. Ya, bukan syariat enggak pernah memerintahkan demikian. Syariat. Ya, secara lahiriah pun juga mana ada. Ya. Baik. Ini penting ya untuk dipahami. Sama kayak orang yang berobat ya di luar sebab-sebab yang maklumah. Kalau dia sakit, berobat sebab-sebab yang maklumah, datang ke dokter, datang ke tukang herbal, datang ke toko apotek beli obat, itu dia mengambil sebab maklumah. Ya, sebab-sebab yang memang ada, yang real, yang syariat memerintahkannya demikian. Yang Nabi SAW menyatakan, tadawal, berobatlah kalian. Ya, tapi jangan berobat dengan yang haram. Ini sebab yang diperintahkan oleh syariat. Memang kalau dia sakit, datang ke dukun, orang pintar, orang bodoh padahal. Ya, kemudian dukunnya tersebut tidak mengobati dia dengan cara-cara yang normal. Ya, tidak memberikan obat, hanya dijampe-jampe. Kemudian penyakitnya pindah ke kambing, pindah ke ayam, pindah ke kucing, dan seterusnya. Ya, jampe-jampe yang di situ campuran ayat Al-Quran dengan mantra-mantra. Ya, maka itu adalah kesyirikan. Nah, ini kaidah penting di sini. Ya, orang yang mengambil sebab maklumah, ya, lalu dia menggantungkan diri kepadanya, maka dia berbuat syirik asghar. Ya. Afwan, ini kaidah keberapa ini? Kaidah ke-31. Kaidah ke-30 tadi, orang yang mengambil sebab yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab. Kalau kita berobat itu dijadikan oleh Allah sebagai sebab. Ya, baik sebab syar'i atau qadari, berarti dia telah berbuat kesyirikan. Cukup dulu sampai sini, berarti nanti besok insyaallah taala kita masuk ke halaman 144. Ya, di kaidah ke ya 31. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya silakan tafadhol dulu. Ya. Yang mau bertanya. Ustaz, bagaimana hukumnya mendoakan almarhum atau almarhumah? Ini boleh ya? Ya, kita mengatakan kepada orang yang wafat almarhum atau almarhumah. Ya, dan mesti rahimahullah, rahimahullah. Karena itu maknanya sama doa, bukan memastikan. Syekh Al-Utsaimin menyatakan hal tersebut kebolehannya. Ya, jadi tidak perlu dihiraukan bagi orang yang melarang pengucapan almarhum, almarhumah. Ya, Syekh Al-Utsaimin membolehkannya. Dan memang kenyataannya demikian. Ya, itu maknanya doa. Sebagaimana rahimahullah pakai fi'il madi lagi. Dia, ya. Kalau kita tidak maknai doa, itu maknanya adalah Allah telah merahmatinya. Namun kita maknanya adalah doa. Demikian pula almarhum, almarhumah. Ya, kita memaknainya adalah doa.